Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas muqaddimah dari kitab Thalathatul Usul atau pengantarnya berupa biografi penulis, judul kitab dan dalil penulisan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, yaitu dalil tentang pertanyaan malaikat kepada setiap orang yang dikuburkan. Kita juga telah menyebutkan tentang faedah memulai kitab dengan basmalah, yakni tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan isti'anah billahi azza wa jalla. Baik. Dan telah kita sebutkan di dalam isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memulai suatu pekerjaan, di situ ada dua peringatan. Siapa yang tahu dua peringatan tersebut? Nah, Bu Lias. Baik. Yang kedua, baik, labas. Peringatan yang pertama, bahwasannya kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus kita mentauhidkan Allah di dalam isti'anah. Yang kedua, peringatan bahwasannya di dalam melakukan suatu amalan tidak boleh menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun makna Allah dari kata al-ilah. Dari kata al-ilah maknanya adalah al-ma'luh, al-ma'bud, hubban wa ta'ziman. Zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ini makna Allah Subhanahu wa taala. Zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Pemilik rahmat yang luas. Dan Ar-Rahim adalah Dzur Rahmatil Wasilah. Pemilik rahmat yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat dzatiyah yang selalu melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmat bagi siapa yang dia kehendaki. Tayyib. Dan Allah adalah asal dari semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah dan Ar-Rahman merupakan nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh makhluk itu bernama dengan nama Allah atau Ar-Rahman. Tidak boleh. Ada pernah makhluk yang bernama dengan Rahman, tapi hasilnya dia bukan dikenal dengan nama Rahman, tetapi dikenal dengan nama atau dengan sebutan Al-Kadzab. Siapa itu? Hah? Musailamah Al-Kadzab. Dia bernama dengan Rahmanul Yamama katanya. Rahmannya penduduk Yamamah. Tetapi di kemudian hari, dia tidak dikenal dengan nama Rahman, malah dikenal dengan nama Al-Kadzab. Ya, si pendusta. Taib. Sedangkan Ar-Rahim, itu adalah nama yang boleh juga dinamakan kepada makhluk. Ya. Jadi, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang khusus bagi Allah, dan ada yang boleh digunakan oleh makhluk untuk menyifatkan dirinya. Apa dobitnya atau batasannya? Batasannya adalah sesuai dalil. Kalau ada dalil yang membolehkan bahwa satu nama itu yang merupakan nama Allah di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, itu disifatkan juga kepada makhluk atau dinamakan kepada makhluk, maka boleh makhluk bernama dengannya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan Raufur Rahim, penyayang atau lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Di sini menunjukkan bahwasannya nama Ar-Rahim itu bukanlah nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Al-Aziz. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama bagi penguasa Mesir waktu itu dengan Al-Aziz. Menunjukkan Al-Aziz bukan nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada juga nama, dia merupakan nama khusus bagi Allah apabila tidak diidhofahkan kepada sesuatu. Namun apabila diidhofahkan kepada sesuatu atau disandarkan kepada sesuatu, dia boleh digunakan oleh makhluk. Seperti Ar-Rabbu. Tidak boleh seorang menamakan diri dengan Ar-Rabbu. Tapi kalau disandarkan kepada sesuatu, misalnya Rabbul Bait, pemilik rumah. Rabbus Sayyarah, pemilik mobil. Maka hal seperti ini dibolehkan. Taib. Kemudian sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang sangat luas. Nah, faedah dari Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada isbatu sifatir rahmah lillahi azza wa jalla. Penetapan adanya sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari namanya Ar-Rahman War-Rahim. Iya. Dan perbedaan Ar-Rahman War-Rahim itu seperti perbedaan iman dan Islam. Iman dan Islam itu dikatakan oleh para ulama, kalau dia disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama. Tetapi kalau disebutkan secara bersama, maka maknanya terpisah. Kalau mereka berjumpa, mereka berpisah. Kalau mereka berpisah, mereka berjumpa. Ini makna iman dan Islam. Artinya, kalau kita mengatakan, saya seorang Muslim dan juga seorang mukmin, itu bermakna saya seorang Muslim yang menjalankan Islam secara zahir dan juga seorang mukmin yang menjalankan Islam secara batin. Tapi kalau kita mengatakan saya seorang Muslim, itu sudah mencakup keimanan. Demikian pula kalau kita hanya mengatakan saya seorang mukmin, itu sudah mencakup Islam. Demikian pula makna Ar-Rahman War-Rahim. Kalau disebutkan terpisah Ar-Rahman, itu sudah mencakup Ar-Rahim. Dan sebaliknya. Baik. Dan rahmat Allah, ada yang merupakan sifat Allah, dan ada yang merupakan makhluk. Iya. Ini termasuk makna daqiq, ya, di dalam pembahasan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang merupakan rahmat Allah dan ada yang merupakan makhluk. Meskipun kedua-duanya boleh disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang satu, penyandaran sifat kepada mausuf, dan yang satu, penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq. Taib. Sifat Allah, rahmat Allah yang merupakan sifat adalah seperti yang telah kita jelaskan, yakni sifat rahmat yang melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dia curahkan kepada hambanya yang dia kehendaki, perbuatannya, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada hambanya. Adapun rahmat Allah yang merupakan makhluk seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in." Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat sebanyak 100 bagian. Fa amsaka 'indahu 99. Allah Subhanahu wa taala menahan di sisinya sebanyak 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, dan menurunkan di bumi hanya satu bagian. Fa min dzalikal juz'i tatarahamul khalaiqu hatta tarfa'a dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Dan dari satu bagian rahmat ini, seluruh makhluk itu berkasih sayang dengannya, sampai-sampai seekor hewan itu mengangkat kakinya agar tidak terinjak kepada anaknya. Itu karena bagian dari sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan di muka bumi. Ini subhanallah, menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga luasnya sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan dua hal. Luasnya rahmat Allah yang merupakan makhluk yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya, dan juga menunjukkan luasnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat rahmat. Ya. Jadi rasa kasih sayang kita kepada sesama, sampai-sampai binatang kepada anaknya, dan binatang buas tidak mau menerkam anaknya, itu hakikatnya hanya satu bagian yang kita bagi-bagi. Dari 100 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang satu diturunkan ke bumi, kemudian satu itu kita bagi-bagi, seluruh makhluk. Juga dalam hadis Muslim, dari Salman radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah menciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi 100 rahmat. Di sini dikatakan Allah menciptakan, menunjukkan itu makhluk. Bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kullu rahmatin tibaqa ma baina as-sama'i wal ard. Setiap rahmat dari 100 rahmat tersebut itu memenuhi langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmatan, maka Allah menjadikan untuk bumi ini satu rahmat. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'din. Maka dengan satu rahmat ini seorang ibu menyayangi anaknya. Demikian pula binatang buas, burung-burung menyayangi satu dengan yang lainnya. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Dan apabila datang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan rahmat ini menjadi 100 rahmat bagi ahlul jannah. Subhanallah, bagaimana rahmat yang dirasakan ahlul jannah, ya, apabila digenapkan menjadi 100 bagian. Ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik. Ini secara singkat tentang makna bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kita katakan bahwa dari nama Allah Ar-Rahman War-Rahim diambil darinya sifat rahmat. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Ini kaidah di dalam al-asma wa sifat. Setiap nama Allah itu mengandung nama Allah, setiap nama Allah mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak setiap sifat mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik. Iya. Setiap nama Allah mengandung sifat, namun tidak setiap sifat mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapati nama Allah Ar-Rahman War-Rahim menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat. Andaikan ada dalil Allah memiliki sifat rahmat dan tidak ada dalil Allah bernama dengan Ar-Rahman War-Rahim, maka kita tidak boleh menetapkan itu sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga kita tidak mengatakan misalnya Allah yang maha murka. Padahal al-ghadab, kemarahan, adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menamakan Allah si pemarah misalnya. Iya. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama dengan nama si pemarah. Baik, ini maknanya al-asmaul husna. Nama-nama Allah yang maha indah. Dilihat dari sisi apapun adalah indah. Baik. Kalau kita memahami kaidah ini, maka insyaallah taala ini merupakan salah satu hal yang akan menjaga seseorang dari penyimpangan-penyimpangan dalam tauhidul asma wa sifat. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya wajib atas kita mempelajari 4 perkara. Baik. Beliau katakan i'lam. Artinya ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Belajarlah, pahamilah, dan yakinilah. Ini makna i'lam. Dan kata i'lam ini biasa digunakan di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan pentingnya perkara yang akan disampaikan setelahnya. Pentingnya perkara yang akan disampaikan setelahnya. Asal katanya dari kata ilmu. Wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Dan ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Ini makna ilmu. Artinya, kalau seorang mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu bukan suatu ilmu, tapi itu adalah al-jahal. Dan kalau seorang mengetahui sesuatu tapi bukan dengan pengetahuan yang pasti, ada keraguan di situ, itu juga bukan ilmu, tapi asyak, keraguan. Tayyib. Dan ilmu agama hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Hukumnya secara umum, secara global fardu ain. Sedangkan ilmu dunia itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Ini hukum asalnya. Meskipun terkadang diwajibkan bagi orang yang mampu jika tidak ada orang lain yang mempelajari ilmu tersebut. Sehingga tidak ada yang mengurus kemaslahatan kaum muslimin di dalam masalah tersebut. Seperti misalkan ilmu tentang kedokteran. Ini fardu kifayah. Apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka tidak diwajibkan bagi yang lainnya. Adapun ilmu agama, wajib bagi setiap orang. Fardun alal a'yan. Kewajibannya bukan alal kifayah, tetapi alal a'yan. Apabila ada seorang muslim yang tidak mempelajarinya, maka dia berdosa. Taib. Ini globalnya. Tetapi kemudian ada perinciannya. Ada ilmu di dalam agama yang sifatnya fardu ain, dan ada juga ilmu dalam agama yang sifatnya fardu kifayah. Yang sifatnya fardu ain adalah ma la yu'dzar jahluhu. Wa huwa ma la yastaqimu ad-dinu illa bihi. Ilmu yang tidak diberikan uzur kejahilan tentangnya. Tidak boleh tidak artinya. Harus tahu orang. Tidak boleh jahil dalam masalah tersebut. Yakni ilmu tentang tegaknya agama. Di mana agama tidak bisa tegak kecuali dengan ilmu tersebut. Seperti ilmu tentang thalathatul usul. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini ilmu fardu ain untuk setiap muslim. Demikian pula ilmu tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat, puasa, zakat, haji bagi yang mau melaksanakan, bagi yang mampu melaksanakannya. Ini fardun alal a'yan. Baik. Adapun ilmu yang fardu kifayah adalah al-qadruz za'id. Ya. Yang merupakan tambahan. Baik. Seperti hukum-hukum jual beli. Ini tidak diwajibkan untuk dipelajari bagi semua orang. Tetapi diwajibkan bagi orang yang mau melakukan jual beli. Para pedagang sebelum turun ke pasar wajib untuk mempelajari ahkamul bai' wal mu'amalat. Hukum-hukum jual beli. Karena kalau dia tidak mengetahui hukum-hukum jual beli, dia akan terjatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan. Oleh karenanya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menetapkan satu peraturan, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang mendalami agama. Karena kalau dia tidak mendalami agama, tidak mengetahui hukum jual beli, dia akan terjatuh kepada riba misalkan, penipuan, dan berbagai macam bentuk-bentuk muamalah yang diharamkan di dalam syariat. Tayyib. Dan ilmu disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah merupakan syarat sahnya akidah. Sebagaimana telah kita jelaskan dari dalil tentang pertanyaan malaikat kepada orang-orang munafik dan orang murtab tentang Allah, tentang agamanya, tentang nabinya, mereka mengatakan sami'tun nas la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku mendengarkan manusia mengatakan itu, maka aku pun ikut-ikutan. Dari sini dijelaskan para ulama, at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Ini kaidah bahwasanya taqlid tidak bermanfaat bagi akidah seseorang. Dia akan tidak akan diberikan tasbit, penguatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburnya. Padahal pertanyaan ini menentukan perjalanan kehidupannya di alam akhirat setelahnya. Kalau dia berhasil menjawab pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sampai berakhir di surga. Kalau dia tidak berhasil menjawabnya, wal'iyadu billah, dia akan berakhir di neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula sebagian ahlul bid'ah seperti Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka juga mengatakan bahwasanya at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Sekedar ikut-ikutan itu tidak bermanfaat bagi akidah seseorang. Kalau sufi jangan tanya, agamanya dibangun di atas taklid, ya, bukan di atas ilmu. Demikian pula syiah, agamanya dibangun di atas taklid kepada imam-imamnya, bukan di atas ilmu. Tapi sebagian ahlul bid'ah seperti Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka juga berkeyakinan at-taklid la yanfa' fil aqaid. Hanya saja bedanya, kalau ahlus sunnah itu mewajibkan ma'rifatullah bid-dalil syar'i, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil syar'i. Ini yang pertama sekali. Sedangkan ahlul bid'ah seperti Asy'ariyah wal Maturidiyah, ma'rifatullah bin nadhr ilal kaun, mengenal Allah Subhanahu wa taala pertama sekali dengan apa? Dengan melihat pada alam ini. Adapun ahlus sunnah yang menjadi patokan utamanya adalah dalil syar'i, baru kemudian melihat kepada alam ini. Dalil kauni. Taib, ini bedanya ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena landasannya berbeda. Kalau ahlus sunnah landasannya wahyu, Al-Quran, wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ahlul bid'ah minal mutakallimin, itu landasannya adalah akal. Landasannya adalah akal. Sehingga kaidah di kalangan mereka, kalau terjadi pertentangan antara wahyu dan akal, maka akal yang mereka dahulukan. Padahal yang sebenarnya, kalau akal itu sehat, kalau akal itu sehat, tidak akan mungkin terjadi pertentangan antara akal dengan wahyu. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan akal. Kemudian Allah menurunkan syariatnya untuk dipahami oleh akal. Jadi bagaimana mungkin Allah menciptakan akal, kemudian Allah menurunkan wahyu untuk diikuti manusia, lalu bertentangan dengan akal itu? Ini subhanallah, logika yang sederhana untuk membantah mereka. Iya. Allah yang menciptakan akal, lalu Allah yang menurunkan wahyunya. Bagaimana bisa Allah menjadikan antara wahyu dan akal itu bertentangan? Sehingga kalau akal itu sehat, tidak akan mungkin selamanya bertentangan dengan wahyu. Jadi kalau ada pertentangan antara akal dan wahyu, maka tuduhlah akal itu. Tuduhlah akal itu sudah gila atau tidak sehat lagi. Karena tidak akan mungkin selamanya bertentangan antara akal dengan wahyu. Tayyib. Adapun dalil kauni hanya sebagai pendukung dari dalil syar'i. Yang utama adalah dalil syar'i. Dan akal bukanlah sebagai sumber di dalam memahami agama. Tetapi dia hanya sebagai alat untuk memahami. Sedangkan sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini di kalangan aqlaniyun, ahlul bid'ah minal mutakallimin. Sumber agama mereka adalah akal. Kalau sufi, al-mutasawwifun, sumber agama mereka adalah perasaan, mimpi-mimpi, lintasan hati, lintasan pikiran, yang semuanya itu hakikatnya adalah bisikan syaitan. Ini sumber-sumber agama yang ada pada manusia. Ahlus sunnah adalah wahyu, ahlul bid'ah, sebagian mereka sumbernya adalah akal, sebagian mereka sumbernya adalah perasaan, lintasan hati, bisikan jiwa, ilham, dan seterusnya. Taib. Inilah penyebab kesesatan-kesesatan mereka. Ini kaidah yang harus benar-benar dipegang oleh setiap muslim. Kalau dia ingin selamat dari berbagai macam penyimpangan, maka dia tetapkan dulu landasan dia beragama adalah Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Taib. I'lam rahimakallah. Beliau mengatakan, I'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini ada pelajaran, pelajaran yang sangat berharga dari perkataan ini. Hanya saja barangkali kita sudah terlalu lama, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah besok kita akan membahas fikih dari kitab Ad-Durarul Bahiyah, matannya karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kalau ada yang punya syarahnya At-Ta'liqatul Radiyah atau Ar-Raudatul Nadiyah, itu bisa digunakan. Kalau yang belum punya, bagus kalau difotokopi. Ya mungkin bisa dihubungi Abdul Hakim. Ya, kemarin beliau pinjam buku ana untuk difotokopi. Baik. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin.